Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, sebagaimana seperti biasanya beberapa mufradat yang sudah diberikan kemarin, 5 mufradat dan sebelumnya 5 mufradat, jadi totalnya 10 mufradat kosakata-kosakata yang baru, yang kami harapkan semuanya sudah menghafalnya sehingga tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Naam. Antum sebutkan yang kemarin. Misbahun artinya lampu. Komisun artinya kemeja. Na'lun artinya sandal. Namlun artinya semut. Wazighun artinya cicak. Paham ya? Ini kosakata yang kemarin kita ambil. Wazighun. Namlun. Na'lun. Syajaratun. Apa? Pohon. Nafidatun. Ila. Saburatun. Apa tulis? Na'lun. Namlun. Apa? Semut. Wazighun. Sisa. Insyaallah sudah ingat ya. Ada yang belum sebutan kemarin? Apa? Sudah? Ya, lainnya menyusul insyaallah. Jidarun. Tembok. Mantap, semangat itu ya. Ewa, biar imunitasnya naik. Nah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Pelajaran yang ketiga. Qala al-mu'allifu ashabahullah ad-darsu ats-tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ini barakallahu fikum sangat mudah sekali bagi yang dimudahkan. Dan sulit bagi yang masih kesulitan, dan insyaallah taala bisa dikatakan tidak sulit, hanya saja rumit. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran yang ketiga seputar al. Al adalah salah satu tanda suatu isim dikatakan ma'rifah. Isim itu ada nakirah, ada ma'rifah. Nakirah itu maknanya umum, ma'rifah maknanya khusus. Nakirah maknanya umum, ma'rifah maknanya khusus. Oleh karena itu antum pahami baik-baik, jangan sampai gagal faham. Jadi nanti isim itu ada dua. Ada isim yang dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum, al-ismu al-ma'rifah. Ada juga yang nakirah. Ma'rifah itu artinya khusus. Nakirah artinya apa? Umum. Paham belum? Contohnya biar antum nanti paham. Qalamun. Kemudian satunya nah barakallahu fikum al-qalamu. Ini kelihatannya permanen isinya. Ayo. Perhatikan dulu nanti lagi perhatikan dulu. Jadi isim itu nah barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Ada isim ma'rifah, isim nakirah. Ma'rifah maknanya khusus, nakirah maknanya umum. Qalamun, pena. Pena ini umum, pena kecil, besar, biru, kuning, hijau, merah, putih misalkan. Pena, semua pena, umum enggak berarti? Umum. Al-qalamu, ini khusus, pena khusus. Pena yang mana? Wallah alam, tapi khusus. Tandanya apa? Al. Al ini adalah tanda ma'rifah. Tanda nakirah apa? Tanwin. Qalamun. Ada tanwinnya enggak? Jadi kalau antum jumpai tanwin, pastikan nakirah. Selama itu bukan nama orang. Belum. Kalau nama orang Zaidun, tanwin enggak? Tanwin. Itu ma'rifah karena nama orang. Nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi ma'rifah itu khusus. Nakirah apa? Umum. Termasuk tanda ma'rifah al. Apa? Al. Rajulun ar-rajulu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Mahum soalnya ini. Ayawan na'am. Jadi antum tidak perlu bingung. Nah ditanya, apa tanda ma'rifah? Al gitu aja. Apa tanda nakirah? Tanwin. Itu diantaranya ya. Nah kita ikutin kelasnya saja. Tidak usah panjang lebar. Kita lihat. Kata beliau di sini, al. Al harfu ta'rifin. Al itu adalah huruf ta'rif. Huruf yang menunjukkan ma'rifah. Ma'rifah itu umum atau khusus? Khusus. Kalau nakirah? Umum. Mahum soalnya ini. Ayawa, kita lihat. Baitun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Al-baitu, nakirah atau ma'rifah? Tandanya apa? Al. Itu aja. Simple, mudah, praktis, tapi dihafal. Kita lihat berikutnya. Masjidun. Nah, ini umum. Semua masjid ya masjidun gitu loh. Tapi kalau al-masjidu ada al-nya, itu masjid khusus. Masjid tertentu. Mahum? Naam. Qalamun al-qalamu. Itu faedah pertama. Nakirah ma'rifah diketahui dengan adanya al. Faedah kedua, setiap isim yang semula tanwin, kalau kemasukan al, enggak boleh ditanwin. Kalau ada orang menanwin al-qalamun, gagal faham. Paham ya? Al-qalamun katanya, gagal faham. Al-kursiyun, gagal faham. Al-kitabun, gagal faham. Kalau enggak ada al-nya, kok enggak ditanwin, qalamu katanya. Coba dia baca. Qalamu, takut-takut dia, qalamu, gagal faham, qalamun, paham belum? Kitabun, jidarun, tapi kalau ada al, antum bacanya gak perlu ragu-ragu, al-qalamu, paham belum? Kalau al-qalamun benar atau keliru, al-qalamun, gak boleh. Layajuzu istima' baina al wa tanwin, gak boleh berkumpul, bertemu antara apa? Al dan tanwin itu qadahnya. Layajuzu al-istima' baina alwa wa tanwin. Enggak boleh bertemu, berkumpul antara al dan tanwin. Mahum soal ini? Ayawa. Enggak boleh dia. Buktinya tuh lihat al-qalamu. Enggak boleh al-qalamun. Mahum soal. Itu faedah yang kedua. Naam. Kita lihat lagi. Qalamun al-qalamu. Yuhdafu tanwin inda dukhuli al. Itu bagus sekali kaidahnya itu. Dibuang tanwinnya, yuhdaf itu dibuang artinya. Dibuang tanwinnya ketika kemasukan al. Ini loh, al itu kayak gini loh, al itu. Nah, ini al namanya. Kalau kemasukan al kayak gini, tanwinnya dibuang langsung. Kitabun kasih al. Kitabun coba dikasih al. Al-kitabu. Babun dikasih al. Al-babu. Paham salah ya? Na'lun dikasih al. An-na'lu. Paham salah? Nanti ada al-komariyah, al-samsiyah. Nanti akan kita lewati. Kita lihat lagi. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Ini yang benar, contoh yang benar. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Ngartikannya gitu ya. Karena cara ngartikannya, nah, ini susunan namanya mubtada dan khobar. Itu pembahasannya nanti, gak usah bingung. Mubtada itu isim yang diawalkan, khobar itu yang mengkabari gitu aja. Setiap mubtada pasti mar. Fu itu tak kenalkan sekarang biar nanti gak bingung. Marfu itu tanda asalnya dengan dhammah. Paham belum? Antum lihat itu, al-qalamu, gak boleh antum al-qalama, al-qalami, gak boleh al-qalamu. Marfu dia harus karena dia mubtada. Paham belum faedahnya? Setiap mubtada harus apa? Marfu. Marfu tanda asalnya dengan apa? Akh Abdul Ghafur dhammah. Antum baca al-qalama, boleh enggak? Al-qalami, boleh enggak? Harus apa? Al-qalamu, mu, al-qalami, al-qalamu di dhammah. Al-qalamu maksurun, pena itu patah, itu sunam tada khobar itu ya. Nanti akan dibahas nanti. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Diartikan gitu caranya. Paham ya? Kita lihat contoh yang keliru itu, disilang itu. Al-qalamun, gagal faham enggak? Gagal faham itu. Al-qalamun, gagal faham. Qalamu, gagal faham enggak? Qalamu. Yang benar qalamun. Ayo. Alwaladun jalisun, gayanya itu lihat itu. Alwaladun jalisun. Keliru enggak itu, Akhmar? Al-waladun jalisun. Yang benar? Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Naam, ya. Al-waladu jalisun. Naam, labas. Paham maksudnya ya? Naam. Jadi ingat-ingat kaidahnya. Ini pembahasan yang pertama seputar apa tadi? Al yang dikenal dengan al-ta'rif. Al-ta'rif itu al yang memberikan faedah ma'rifah. Ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Isim yang umum kalau mau dikhususkan menggunakan al. Selesai belum? Selesai insyaallah. Berikutnya. An-nakiratu wal ma'rifatu, rinciannya. Nakirah dan ma'rifah itu enggak usah bingung lagi, ketemu nakirah ma'rifah itu enggak usah bingung itu. Karena ini nanti bersangkutan dengan pelajaran-pelajaran yang ada. An-nakiratu umum, wal ma'rifatu khusus. Selesai. An-nakiratu syai'un ghairu ma'ayyanin, ya kan? Nakirah itu adalah syai'un ghairu ma'ayyanin, sesuatu yang tidak ditentukan. Berarti kan umum, sesuatu yang tidak ditentukan. Nahmu baitun, rumah. Rumah yang mana? Wallah alam. Semua rumah ya baitun itu. Rumah yang kecil, yang besar, rumah yang lama, yang baru, rumah yang warna catnya hijau ataupun merah itu baitun juga karena umum. Paham maksudnya? Naam. Qalamun umum. Rajulun umum, bintun umum, bintun anak perempuan, anak wanita. Al-ma'rifatu sekarang ma'rifah. Jadi ingat-ingat ya, ma'rifah apa? Syai'un mu'ayyanun, sesuatu yang tertentu. Jadi khusus enggak berarti? Khusus. Nah, ma'rifah itu macam-macam. Di antara ma'rifah adalah apa? Isim yang kemasukan al. Tak tambah faedah juga biar antum nanti enggak ketinggalan zaman. Barakallahu fikum. Maksudnya zaman belajar bahasa Arab ini maksudnya. Naam. Yaitu nama orang. Setiap nama orang pasti ma'rifah. Enggak usah ragu-ragu lagi. Setiap nama orang pasti ma'rifah. Zaidun. Orangnya banyak atau orang tertentu Zaidun itu? Zaidun. Apakah Zaid itu soleh? Apakah Zaid itu Mahmud? Apakah Zaid itu Hamid? Atau Zaid ya Zaid? Zaid ya Zaid. Zaidun ya Zaidun. Umum atau khusus berarti? Khusus. Nama orang khusus. Seperti antum sekarang namanya Abdurrahman. Apakah Abdurrahman itu Abdullah? Bukan. Apakah Abdurrahman Abdurrazak? Bukan. Apakah Abdurrahman Mahmud? Bukan. Abdurrahman Abdurrahman. Mahmud Mahmud. Abdurrazak Abdurrazak. Itu namanya khusus. Namanya ma'rifah. Jadi faedah yang baru apa? Setiap nama orang ma'rifah. Amulum. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Fatimah, Aisyah, Ruqayyah. Itu juga ma'rifah. Mahfum insyaAllah? Nah, jadi kita ambil faedahnya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting sudah diperkenalkan itu. Kita lihat. Nahwu contohnya yang khusus. Al-baitu. Al-qalamu. Ar-rajulu. Al-bintu. Itu ada alnya semuanya. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tanda ma'rifahnya apa di situ? Al. Mahfum insyaAllah ini ya. Mudah insyaAllah ya. Mudah. Jadi nggak perlu malu-malu. Kalau nggak tahu, tanyakan. Tak faham, tanyakan. Jangan sampai gagal faham. Baitun, kita lihat itu penjabarannya itu baitun, kata beliau. Baitun yashmalu kullal buyut. Walaysa baitan mu'ayyanan, masya Allah. Baitun mencakup semua rumah. Dan bukan rumah tertentu. Paham ya? Rumah yang ada di pojokan sana itu juga baitun. Gitu loh. Rumah yang ada di depan kita juga baitun. Paham ya? Karena baitun umum. Rumah. Paham maksudnya ya? Gitu. Al-baitu sekarang yang lihat al-baitu ada alnya itu al-baitu yadullu ala baitin muayyanin bidzatih, menunjukkan atas rumah tertentu secara zatnya. Rumah tertentu al-baitu. Mahum salah ini bedanya. Bedanya paham salah ya. Jadi apa bedanya antara baitun dengan al-baitu? Bedanya apa coba? Faham apa enggak coba? Baitun sama al-baitu ada bedanya enggak? Bedanya apa? Al-baitu ma'rifah. Al-baitu ma'rifah, baitun nakirah. Tandanya apa ma'rifahnya? Tandanya al. Kalau nakirah apa tandanya? Tanwin. Mahum soalan ini ya. Mahum akhadul afur. Ewa na'am barakallahu fikum. Berhubung ini adalah sambungannya, kita selesaikan sekalian, kita clearkan, yaitu pelajaran yang ketiga. Diperkenalkan mengenai huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah sekarang. Jadi insyaAllah paham ya dua faedah yang pertama tadi. Mengenai ma'rifah nakirah sudah clear insyaAllah. Naam. Sekarang mengenai huruf-huruf qamariyah dan syamsiyah. Jangan sampai antum gagal paham di dalam membaca. Contohnya seperti ini. Fungsinya nanti dalam masalah membaca nanti. Nah, barakallahu fikum. Kitabun. Ini kalau kemasukan al, jangan bacanya dengan akitabu, al kitabu. Ini namanya al apa? Al-Qomariyah. Jadi nanti bedanya biar antum enggak bingung, sekarang tak kasih tahu. Bedanya nanti Al-Qomariyah dengan Al-Syamsiyah itu, kalau Al-Qomariyah al-nya dibaca jelas, gamblang. Paham ya? Naam. Al-Qalamu. Al-Kitabu. Al apa namanya? Qomariyah. Tapi kalau Al-Syamsiyah itu yang dibaca bukan al-nya, huruf setelah lam. Langsung nyambung ke huruf setelah lam. Contohnya apa? Az-Zahabu. Bukan Al-Zahabu. Paham ya? An-Namlu. Bukan Al-Namlu. Paham belum ini? Nah itu keliru kalau Al-Namlu. Paham belum? Tapi An-Namlu. An-Na'lu. Bukan Al-Na'lu. Paham belum itu? Jadi bedanya itu. Kalau Al-Qomariyah itu alnya jelas, gamblang, nampak ketika dibaca jelas. Al. Paham belum? Tapi kalau Al-Syamsiyah itu nanti alnya, lamnya seakan-akan hilang, hanyut dia. Langsung ditabrak saja, langsung masuk ke huruf setelah lam itu bacaannya. Contohnya apa? Namlun. Namlun, nun bukan itu awalnya, nun. Kasih al. Jangan al-namlu, tapi an-namlu. An-namlu. Tandanya kalau dikasih tanda ada tasdidnya. Berarti kalau setelah al ada tasdidnya, pastikan al apa? Syamsiyah. Mahum soal ini? Wa na'am, kita lihat. Al-huruful qamariyatu wal huruful syamsiyatu, huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyatu yuntaq as-sukun 'alal lam. Huruf-huruf qamariyah itu yuntaqu dibaca sukunnya di atas lam. Al. Sukun enggak lamnya itu? Al. Sukunnya lamnya disukun enggak itu? Al itu. Paham maksudnya? Naam. Al-qamaru. Al-huruf syamsiyah itu, huruf syamsiyah, la yuntaku sukun ala lam. Perhatikan baik-baik ini. Sukunnya enggak diucapkan di atas lam. Jadi jangan antum ngomongnya keliru. Contohnya tadi an-namlu. Al-namlu. Gagal paham. Paham ya? Al-zahabu. Gagal paham. Tapi langsung az-zahabu an-namlu. Mahum insyaAllah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana berikutnya kata beliau. Al-hurufu syamsiyatu la yuntaku as-sukun ala lam. Sukunnya itu tidak dibaca di atas lam. Wa tud'u syiddatun ala al-harfi alladhi ba'dahu. Dan diletakkan tasdid. Wa tud'u syaddatun ala al-harfi alladhi ba'dahu. Diletakkan tasdid di atas huruf yang jatuh setelahnya. Seperti ini. Contohnya. Biar nanti anda paham. Ewa. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Ini ada tasydid enggak nih? Perhatikan. Ada tasydid. Diletakkan tasydid setelah lam ini berarti menunjukkan apa? Alnya al-syamsiyah. Selesai. Asy-syamsu adz-dzahabu. Itu kalau ada tandanya seperti itu. Paham belum? Jadi bacanya langsung ditabrakkan ke huruf setelah lam itu ada. Istilah kasarnya gitu. Bahasa kasarnya itu jadi alnya ditabrak gitu. Lamnya ditabrak langsung tembus ke sininya ini. As, az, an. Paham belum? Ayo wanam. Kita lihat lagi. Asy-syamsu. Nah, yang terakhir, al-huruful qamariyatu hiya, huruf qamariyah disebutkan situ ada 14. Pertama, hamzah, al-abu. Al-abu apa artinya? Bapak. Yang kedua, ba, al-babu, pintu. Yang ketiga, jim, al-jannatu, kebun atau surga. Yang keempat, ha, al-himaru, keledai. Awa. Yang kelima, kha, al-khubzu, roti. Yang keenam, al-ainu, ain. Apa ainu? Mata. Yang ketujuh, ghain, al-ghada'u, makan siang. Al-ghada'u, makan siang. Yang kedelapan, fa, al-famu. Apa famu? Mulut. Yang kesembilan, qaf, al-qamaru, bulan. Yang ke-10 kaf al-kalbu anjing. Yang ke-11 mim al-ma'u air. Yang kedua belas apa? Waw al-waladu, anak kecil. Yang ketiga belas, ha al-hawa'u, udara. Al-hawa'u, udara. Yang keempat belas, ya al-yadu, tangan. Paham belum ini? Nah, ini namanya huruf apa? Huruf al-qamariyah. Bacanya harus terang, gamblang, jelas, nampak sukunnya di atas lam. Al. Gimana bacanya? Al. Aywa, yang coba antum coba. Al. Aywa. Al. Paham ya? Itu. Nah, Allah musta'an. Berikutnya. Al-huruf syamsiyatu, ini huruf syamsiyah, perhatikan. Ada 14 juga. Pertama atta. At-tajiru, jangan al. Ini at-tajiru, langsung nabrak ke ta-nya itu. Jadi kalau antum ketemu huruf syamsiyah, kok ada al, tabrak saja al-nya itu. Langsung masuk tembus ke huruf setelahnya. Itu bahasa kasarnya ya. Ya, naam. Nomor dua, sa, as-saubu. Nomor tiga, dal, ad-diku. At-tajiru, pedagang. As-saubu, pakaian. Ad-diku adalah ayam jantan atau ayam jago. Kemudian yang keempat, dal. Dal itu ad-dahabu. Apa ad-dahabu? Emas. Ayawa. Yang keenam, yang kelima, ra, ar-rajulu. Seorang lelaki. Yang keenam, zai, itu az-zahratu, bunga. Yang ketujuh, sin, as-samaku, ikan. Yang kedelapan, shin. Shin, as-syamsu, matahari. Yang kesembilan, sod, as-sodru, apa? Dada. Yang kesepuluh, dot, ad-doifu, tamu. Yang kesebelas, to, at-talibu, seorang pelajar. Yang kedua belas, dha, ad-dhahru, punggung. Ad-dhahru, punggung. Yang ketiga belas, lam, al-lahmu, daging. Yang keempat belas, nun, an-najmu, bintang. Itu semuanya huruf apa? Syamsiyah. Kalau antum perhatikan baik-baik, setelah al ada tasjid atau enggak? Nah itulah tandanya. Itulah tandanya. Jadi tandanya itu alnya, lamnya enggak dibaca. Yang dibaca huruf setelah lam. Paham belum ini? Jadi kalau ada al di situ, langsung ditabrak saja alnya, tembus ke huruf setelah lam. Itu bahasa kasarnya. Mahum insyaAllah. Aywana, itu dikenal dengan huruf syamsiyah. Kesimpulannya barakallahu fikum wa hamidakumullah, kita sudah selesaikan pelajaran yang ketiga, membahas tentang tiga faedah yang sangat luar biasa dan juga penting. Pertama, masalah al. Al adalah tanda suatu isim dikatakan apa? Ma'rifah. Isim kalau kemasukan al enggak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua, masalah nakirah dan ma'rifah. Nakirah itu isim yang umum, ma'rifah isim yang khusus. Yang ketiga adalah berkaitan masalah qomariyah dan syamsiyah. Al-qomariyah adalah al yang dibaca dengan jelas, gamblang, nyata, sukunnya nampak di atas lam. Al itu al-qomariyah. Adapun al-syamsiyah adalah al yang lamnya tidak nampak sukun di atasnya, tapi setelahnya ada tanda itu tasydid. Kalaupun dengan bahasa kasarnya, kalau ketemu huruf syamsiyah kemudian dihadapkan padanya al, tabrak saja alnya, tembus ke huruf setelah lam tersebut. Paham belum? Hewan ambarakallahu fikum. Nasallahu salamat alafiyah walhamdulillah rabbil alamin.